haruskah aku berlari mengejar kamu bila ku cinta padamu? Seribu cara untuk buktikan kepadamu agar kau yakin padaku. Cintamu harus jadi satu.